nyambang denai pai karantau urang. Janji cinta kita usah diat lupakan. Genggam are-are hingga malapuh di tapian. Jan biarkan karam cinta di lautan. Usah tak padayo garupo, pamacam ragamnyo nang kamambue lupo. Capek papalia surui santan nobi dua oleh taraso. Jambiakan karam cinta juo masuk kita kasih yang sayang basa badek menanti bila denai kapulang cinta kita balap buat di palaminaya. Padayo juga garupo pamacam ragamnyo.